Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya ketika Allah selalu memberikan segala kenikmatan, memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Kita berharap besar dengan semua ini kita termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza aradallahu bi'abdihi khairan asalahu. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, jika Allah inginkan kebaikan untuk hambanya, Allah indahkan, Allah maniskan dia. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma'asalahu, apa arti itu dimaniskan atau diindahkan? Rasulullah SAW menjawab, yaftahullahu alaihi amalan saliha tsumma yaqbiduhu alai, di mana Allah bukakan untuknya amalan-amalan kebaikan, dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, diberi taufik olehnya dalam kebaikan, dalam amalan saleh sebelum kematiannya, sebelum ajalnya, kemudian Allah wafatkan dia di atas itu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan tanda dari hal tersebut, bukti bahwa Allah menghendaki yang demikian kepada hambanya, adalah yang tersebutkan dalam riwayat lain ada tambahan lafaz, hatta yardha anhu man haulahu, hingga dia diridhoi oleh yang di sekitarnya, disenangi, orang senang dengannya, ridho dan nyaman dekat dengannya. Fulan masya Allah di atas kebaikan, istiqamah, taat, demikian dia dalam kebaikan, dalam ilmu, sibuk dengan ilmu, membaca, belajar, mendengar, mengamalkannya. Semua ini pertanda kalau Allah inginkan kebaikan bagi hambanya sebelum ajalnya datang kepadanya, dan dia dimatikan di atas semua itu. Sehingga yang lain, saudara-saudaranya, meridhoinya. Jika ditanya, apa yang kamu kenal tentang fulan, semua akan memuji, semua akan menyenanginya. Fulan masya Allah diridhoi. Maka jika seorang hamba menyadari bahwa itu ada padanya, bersyukurlah kepada Allah. Allah jadikan dirinya termasuk orang-orang yang dibukakan untuknya amal saleh, memiliki kepedulian, punya perhatian besar terhadap ilmu, dan dia hingga karenanya diridhai oleh yang di sekitarnya. Bersyukurlah kepada Allah, itu murni taufik dan kenikmatan dari Allah, bukan karena daya maupun upaya kita. Dan jagalah kenikmatan itu dengan selalu memohon istiqamah di atas itu, agar tidak Allah cabut dari diri kita. Nas'alullah al-afiyah. Sebab seperti yang para ulama sebutkan, an-ni'mah idza syukirat qarrat. Kenikmatan jika kamu syukuri akan tetap padamu, bahkan akan Allah tambah. Wa idza kufirat farrat. Tapi jika kenikmatan itu dikufuri, diingkari dan tidak bersyukur padanya, akan lari kenikmatan itu, akan tercabut darinya. Wakam, berapa banyak orang yang semula pada kebaikan itu, tapi kemudian terambil darinya, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maklum adanya kita, setiap kita dalam setiap rokaat selalu memohon kepada Allah hidayah kepada siratal mustaqim. Allah perintahkan dan Allah ajarkan untuk itu kita baca setiap rokaat dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, beri kami petunjuk hidayah kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, Yahud dan Nasara. Kita baca baik itu di dalam sholat fardu 5 waktu, kita baca dalam sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah yang rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat malam, tahiyatul masjid, semuanya. Bahkan itu sholat jenazah tidak akan lepas dari surat yang agung ini, ihdinas siratal mustaqim. Datang seseorang kepada Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi, tabi'in ma'ruf rahimahullah, bertanya kepada beliau, wahai Imam Abul Aliyah, yang Allah sebutkan di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, mas siratal mustaqim, apa itu siratal mustaqim? Karena setiap kali kita baca, kita mohon kepada Allah. Jawab Abul Aliyah rahimahullah, as-siratal mustaqim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih. Siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, utamanya Abu Bakar dan Umar setelah beliau radhiyallahu anhum. Tidak beberapa lama orang ini pergi mendatangi Imam Hasan al-Basri, kembali menanyakan kepadanya perkara yang sama, bahwa aku tanya kepada Abul Aliyah tentang Siratul Mustaqim. Jawab beliau, Siratul Mustaqim Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ini bagaimana pendapatmu menurutmu? Maka jawaban Hasan al-Basri, Sadaqaka wa nasah. Sungguh Abul Aliyah telah jujur kepadamu, benar apa yang dia katakan padamu, dan dia telah bernasehat untukmu, sehingga makna dari athar ini, jika kamu benar-benar menginginkan hidayah dari Allah kepada Siratul Mustaqim, wajib bagimu untuk mempelajari dan mentaati segala yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang datang dari para sahabatnya, terutama Abu Bakar, Umar. Jika betul kamu berharap selalu di atas Siratul Mustaqim, jangan pernah kamu tinggalkan, jangan pernah kamu menyelisihi sunnah Rasulullah. Demikian pula Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh perkara ini telah tersebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Allah sendiri menyebutkan dalam Quranul Karim tentang Rasulnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi petunjuk hidayah kepada Siratul Mustaqim, hidayatul irsyad, hidayatul dilalah. Kamu beri petunjuk kepada umat manusia, mengarahkan mereka kepada Siratul Mustaqim. Juga Allah sebutkan tentang Rasulnya, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala tentang arti an-nur, cahaya, di dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW. Fahuwa nurun liman istana rabihi. Maka beliau adalah cahaya, pelita bagi yang mau menerangi jalannya dengan Rasulullah, dengan sunnah dan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau selamat di dunianya dan akhiratnya, terbimbing kepada Siratul Mustaqim. Orang jalan membutuhkan cahaya menerangi jalannya, dia tahu arah, dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Quranul Karim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Kalau kita memperhatikan kesibukan dan amal perbuatan manusia semuanya, bukan hanya yang muslim, bahkan kufar, keseluruhannya berharap mendapatkan atau dimasukkan ke dalam jannah, surga, dan mendapat kenikmatan-kenikmatan besar di dalamnya. Segala aktivitas mereka dalam kehidupan dunianya makanya ketika Rasulullah SAW sebutkan, ketika seseorang mengatakan aku tidak bisa mengucapkan apa yang kau ucapkan, yang diucapkan Mu'ad begini dan begini, yang jelas aku menginginkan surga kenikmatannya, maka Rasulullah katakan wa haulaha nudandin, kita pun seputar itu menginginkan, mau kemana lagi. Kalau di kalangan muslimin tentunya, orang sholat paling tidaknya 5 waktu dalam sehari semalam, apa yang dia inginkan? Jannah. Ada yang lain? Gak ada. Dia masuk surga, diridhoi Allah, itu segalanya. Orang berzakat, bersedekah, apa yang dia harapkan? Jannah. Tidak ada lain. Orang puasa, orang bersedekah, orang haji, orang ini itu, meninggalkan zina, meninggalkan mabuk-mabukan, meninggalkan yang haram, maksiat, apa yang dia harapkan? Jannah. Bahkan seperti tadi, kufar pun menginginkannya. Nasorokah dia atau bahkan dalam agamanya yang lain, dengan bahasa mereka yang berbeda-beda. Semoga arwahnya, kalau mereka katakan aman atau tenang di surga sana, bersama Bapak di surga sana, semoga ini arwahnya diantarkan ke surga nirwana sana. Semua yang mengharapkan surga. Permasalahannya, bagaimana langkahmu, amal perbuatanmu benar-benar diridhai Allah dan sungguh benar mengantarkanmu ke dalam jannah. Tidak semua yang mereka harapkan akan mereka dapati. Jalan termudah, dan itu jalan yang benar mengantarkanmu ke jannah, adalah jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siratul mustaqim. Dengannya seorang muslim akan diberi oleh Allah kenikmatan menuju jannah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya bna Adam, la taghtar biqawli man yaqul al-mar'u ma'a man ahab. Wahai bani Adam, jangan kamu tertipu dengan pernyataan orang yang berkata orang itu bersama yang dia cintai. Hadis bahkan pernyataan ini, orang bersama yang dia cintai, siapa yang kamu cintai maka engkau akan bersama mereka. Pengakuan ini pengakuan yang luas, besar. Dan setiap orang akan mengaku mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Hanya modal pengakuan cinta enggak cukup. Jangan kamu tertipu, kata Hasan. Fa inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Karena sesungguhnya orang yang cinta kepada suatu kaum, dia akan mengikuti ajaran mereka, mengikuti jalan mereka. Sekarang kita mengaku cinta kepada Rasul, cinta kepada para sahabat. Buktikan. Seharusnya, dan itu kewajibannya, untuk mengikuti Rasulullah, meniru para sahabatnya dalam akidahnya, tauhidnya, imannya, akhlaknya, ibadahnya, manhajnya, segalanya. Kalau sekedar pengakuan, hatta Yahudi mengaku, Nasara mengaku, bahkan mereka katakan mereka anak-anak Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Mengaku cinta nabinya, tapi mereka bunuh nabi itu. Mereka siksa. Maka jangan kamu merasa tenang, tertipu bahwa setiap orang akan bersama yang dia cintai. Sementara tidak ada perbuatanmu, amalanmu dalam keseharian yang kamu tiru, yang kamu ikuti dari para sahabat, dan dari bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, kewajiban masing-masing kita dalam segala hal kita berbenah diri, meluruskan dan menyempurnakan yang kurang pada diri kita dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, adab, manhaj, semuanya. Jika benar-benar kita memohon hidayah kepada Allah di atas siratul mustaqim, termasuk dalam hal ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dalam masalah ukhuwah, bagaimana seorang mukmin menjaga dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, kepada mukminin, saudara-saudaranya yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyatukan mukminin dengan agama yang satu. Dengan akidah yang satu, disatukan kalbu mereka. Bukan hanya itu, dengan sekian banyak pendalilan dari Quran, dari sunnah, Allah dan Rasulnya mencela, mengecam keras mereka yang selalu bercerai-berai dan berpecah belah, berselisih dalam agamanya. Allah sebutkan di dalam Quranul Karim, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah yang menyatukan kalbu mereka. Kalau engkau infakkan seluruh yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa kamu menyatukan kalbu mereka, tetapi Allah, dan hanya Allah yang menyatukan. Ta'liful qulub, hanya kekuasaan Allah semata. Allah pun sebutkan di dalam Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat kenikmatan Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah bagaimana dulu kalian bermusuhan, saling benci, lalu Allah satukan kalbu kalian, dengannya kalian menjadi bersaudara dengan kenikmatan Allah. Allah pun mencela mereka yang berpecah belah dalam agamanya. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, sama sekali engkau bukan dari mereka. Allah mensucikan Rasulnya, berlepas diri Rasul dari mereka sama sekali, karena itu bukan ajaran Rasul, bukan misi, bukan tujuan Rasulullah diutus oleh Allah. Hati yang centang perenang, berselisih, bermusuhan satu dengan yang lainnya, lasta minhum fi syai, sama sekali engkau bukan dari mereka. Urusan mereka hanya kepada Allah, kemudian akan Allah kabarkan kepada mereka segala yang mereka amalkan selama di dunia. Bahkan Allah sebutkan itu merupakan ciri dan kebiasaan musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti dari golongan orang-orang musyrik. Musyrik yang sifat nyata, sifat menonjol pada mereka, minalladzina farraqu dinahum, wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada padanya. Maka Islam, Quran, Sunnah datang untuk menyatukan, melunakkan hati yang satu dengan yang lain dengan akidah yang benar, dengan iman, dengan sunnah, dengan manhaj yang hak. Agar tidak ada lagi perselisihan dan perpecahan, perseteruan antara satu dengan yang lainnya. Di Sahih Ibnu Hibban dari riwayat Abu Muslim Al-Khawlani, aku mengatakan kepada Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu anhu, wallahi inni la uhibbuk li ghairi dunya arju an usibaha mink wala qaraba baini wa bainak. Demi Allah, aku mencintaimu, cinta dari lubuk hati yang terdalam, bukan karena dunia yang aku harapkan untuk aku dapati darimu. Dan juga enggak ada kerabat, enggak ada hubungan keluarga antara aku dan kamu. Qala fali ayyi syai? Lalu Mu'ad bin Jabal tanya kepadaku, lalu untuk apa? Qala qultu lillah, aku jawab, murni karena Allah. Karena kamu taat, orang yang istiqamah di atas sunnah, akidahnya, ininya, aku cintai. Qala fajadzaba hibwati. Kemudian Mu'ad menarik bagian sarung atau yang semisalnya kain yang di bagian pinggul. Tentunya kalau orang pakai sarung kan ada lipatannya di pinggul. Dipegang oleh Mu'ad, ditarik, didekatkan kepada beliau. Lalu beliau sampaikan, abshir in kunta sadiqa. Kabar gembira bagimu selama kamu jujur dengan ucapanmu. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, al-mutahabbuna fillah fi dhillil arsh yawma la dhilla illa dhilluhu. Yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka dalam naungan arsh. Di hari yang tiada naungan kecuali naungannya, tempat mereka tinggi dari cahaya Allah berikan kepada mereka, yang karenanya iri para nabi dan para syuhada. Iri yang tidak tercela, bukan hasad. Iri dengan mengharapkan kenikmatan itu tercabut dari orangnya, itu tercela. Tapi ini ghibtah, mengharapkan itu tanpa menginginkan itu kenikmatan tercabut dari orangnya. Membuat iri para nabi dan para syuhada tempat tersebut. Kata Abu Muslim, kemudian aku datangi Ubadah ibnu Samit. Aku sampaikan seperti yang aku dengar dari hadis Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Ubadah ibnu Samit, aku pun mendengar Rasulullah berkata dari Allah, ini hadis qudsi, bahwa Allah berkata, haqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya, wajib kecintaanku bagi orang yang saling cinta karena aku. Mereka dicintai Allah. Wa huqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling bernasehat karena aku. Wa huqqat mahabbati 'alal mutazawirina fiyya. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling ziarah karena aku. Wa huqqat mahabbati 'alal mutabadhilina fiyya. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling memberi karena aku. Wahum ala manabir min nur yaghbituhumun nabiyyun was-siddiqun bimakanihim. Mereka di atas tempat tinggi dari cahaya yang membuat iri dengan tempat mereka itu para nabi dan para siddiq. Maka perkara mencintai di atas akidah yang benar, di atas manhaj para nabi alaihimussalam, perkara yang sangat tinggi, perkara yang sangat besar, hingga balasannya sedemikian rupa di akhirat. Kecintaan Allah, tempat tinggi dari cahaya yang membuat iri bahkan para nabi, para siddiq, para syuhada. Perkara besar, selama persaudaraan itu benar-benar dibangun, didirikan di atas fillah, karena Allah, lillah, di jalannya. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, walaupun orangnya jauh darimu, gak ada hubungan kerabat, keluarga, tidak ada hubungan suku, tidak satu suku juga denganmu, tidak satu kampung, bahkan kata Ibnu Battah, kalaupun orang itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan secara pribadi, mungkin kamu ingin bantuan darinya apa gitu, kamu minta dia ini itu, tapi dia selalu nolak, dia selalu menghindar, gak mau. Nah, secara pribadi kamu gak senang dengan satu dan lain sifat karakter yang ada pada orang ini, tetapi kamu tahu persis orang ini istiqamah, taat kepada Allah, kepada Rasulnya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, kamu tahu orang ini baik seperti itu, maka tetap kamu mencintainya karena Allah, tetap kamu puji dia, tetap kamu jaga hubungan baik dengannya. Tanda kalau dia cintanya karena Allah. Termasuk pula yang Rasulullah SAW sebutkan, salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Warajulan tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa fi. Dua orang yang bertemu, yang menemukan mereka, mereka saling cinta juga karena Allah, dan berpisah juga dikarenakan itu, di atas itu. Mereka mati, meninggal dunia dalam keadaan mereka saling mencintai karena Allah. Seperti yang Abu Muslim sampaikan kepada Mu'ad, tidak ada kepentingan duniawi yang diharapkan, tidak ada kerabat darah kekeluargaan di antara keduanya, tidak ada, murni karena Allah. Yang kata Ibnu Abbas, hampir mayoritas manusia di zaman beliau. Kif kalau di zaman sekarang, hampir mayoritas manusia, kalaupun ada hubungan di antara mereka, ada kedekatan hanya karena dunia. Manusia semua, yang ini berkhidmat kepada yang itu, memberi pelayanan, menghormati, kedekatan, senyum, ini, itu, karena dunia. Kalau bukan karena itu, mana mau dia diperintah misalnya, siap pak, iya pak, walaupun tengah malam bangun dia, disuruh kesana kemari, bawa ini, bawa itu, melakukan ini, itu, karena dia tahu akan dapat keuntungan. Kalau enggak, siapa orangnya yang mau? Tetapi mukmin mengharap yang jauh lebih besar dari itu, ridha Allah, kecintaan Allah kepadanya, dan itu tujuan bagaimana kita mendapat cinta Allah. Para ulama sebutkan, laisa sya'nu an tuhibb, innama sya'nu kaifa tuhabb. Urusannya bukan bagaimana kamu mencintai, tapi bagaimana kamu agar dicintai oleh Allah. Kalau ngaku cinta Allah gampang. Perkaranya bagaimana agar kamu dicintai olehnya. Itu yang terpenting dan itu tujuan hidup. Bagaimana kita mendapat cinta Allah. Apa saja yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Dan ini salah satu yang Rasulullah ajarkan. Ukhuwah. Karena Allah. Dengan manhaj para nabi, para rasulnya. Tentunya itu ada adab-adab, ada sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW bimbingkan kepada kita, bagaimana itu dijaga agar tidak retak, tidak rusak hubungan kecintaan karena Allah, persaudaraan karena Allah. Dan apa saja perkara yang menggerogoti, merusak perkara besar dan mulia ini, insyaallah akan kita kaji pada sesi berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.